Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang syakirin, orang-orang yang zakirin, yang senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan terus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan salihat. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul dan orang-orang yang beriman untuk melakukan amalan-amalan salihat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kalangan para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai segenap para rasul, makanlah oleh kalian minat tayyibat, dari makanan-makanan yang baik. Wa'amalu salihah, dan kerjakanlah oleh kalian amalan-amalan salihah. Itulah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada para rasul, supaya melakukan amalan-amalan salihah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara bentuk amalan salihat yang afdal, yang mulia adalah talabul ilmi ba'dal fara'id, mencari ilmu setelah menjalankan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hanbal rahimahullah, beliau mengingatkan tentang agungnya talabul ilmi, tentang besarnya talabul ilmi. Kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Beliau menyebutkan yang namanya ilmu, la ya'diluhu syai'un, tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun apabila orang tersebut benar niatnya. Maka ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana seorang dikatakan benar niatnya apabila seorang meniatkan di dalam talabul ilmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan di dalam talabul ilmi barakallahu fikum untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan kejahilan yang ada pada orang lain. Mengingat bahwasanya aslun nas, pada dasarnya manusia itu adalah dalam keadaan jahil. Hal yang demikian sudah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata, Allah memberikan kepada kalian penglihatan, pendengaran, juga hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah, atau Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yang berjudul Sarh Usulil Iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan. Kita masih membahas terkait al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi di dalamnya empat perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, mengimani tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil secara fitrah, secara akal, juga secara nusus minal kitab wa sunnah, semuanya menjelaskan tentang wujudillah, tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana barakallahu fikum hadis yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitrah manusia. Manusia itu yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Hanya saja tarbiyah yang munharifah, albi'atu almunharifah, hanya saja dikarenakan adanya tarbiyah yang keliru, atau lingkungan yang tidak baik, atau terbawa oleh du'atu dhalal, da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, sehingga barakallahu fikum fitrahnya menjadi berubah. Barakallahu fikum. Yang kedua yang telah kita bahas juga terkait beriman kepada Allah adalah al-imanu birububiyatihi, mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Rabb semesta alam. La syarika lahu wa la mu'ina lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada penolong bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memasuki yang ketiga. Sedikit kita ulang. Atsalis yang ketiga. Terkait beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu al-imanu bi-uluhiyatihi. Mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu arti al-uluhiyah? Ay yaitu bi annahu wahdahu al-ilahul haqq la syarika lahu. Arti al-imanu bil uluhiyah yaitu mengimani bahwasanya dia Allah satu-satunya al-ilahul haqq, sesembahan yang benar. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Segala jenis ibadah murni dipersembahkan, diperuntukkan hanya Allah. Harus dibersihkan minasyirkil akbari wal asghar. Dibersihkan dari syirik besar dan syirik kecil. Al-ilahu bima'na ma'luh. Al-ilah. Maknanya adalah al-ma'luh. Yaitu al-ma'bud. Hubban wa ta'ziman. Kemudian yang namanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dibarengi rasa cinta dan pengagungan. Inilah yang namanya beribadah kepada Allah. Harus dibarengi rasa hubban wa ta'ziman. Dibarengi rasa cinta kepada Allah. Wa ta'ziman. Dan dibarengi dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Penetapan bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang benar untuk diibadai. Allah nyatakan di dalam Al-Baqarah 163. Itu di dalam surat Al-Baqarah 163. Allah menjelaskan wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah ilahun wahid, satu-satunya sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat ini barakallahu fikum, kita perhatikan. Allah menjelaskan, Allah menetapkan bahwasanya ilah kita semua itu adalah ilahun wahid. Satu sembahan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah menyatakan syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali dia Allah dan para malaikatnya dan orang-orang yang memiliki ilmu qa'iman bil qist, yang telah menegakkan keadilan. Maka tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa qulu mattakhadha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa uluhiyatuhu batilatun. Dan setiap apa saja yang dijadikan sesembahan bersama Allah, diibadai dari selain Allah, maka peribadatannya batil. Artinya orang yang dia sampai beribadah kepada selain Allah, maka peribadatannya adalah peribadatan yang batil, peribadatan yang keliru. Barakallahu fikum. Sehingga Allah menyatakan tentang hal yang demikian itu, bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Allah nyatakan di dalam surat Al-Hajj 62. Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal haqq. Dialah sesembahan yang benar. Dan sesungguhnya ma yad'una min dunihi, apa saja yang dia seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil. Berarti dia beribadah kepada sesuatu yang batil, salah, keliru. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah, huwal aliyyul kabir. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun kedudukan yang dianggap, maka sesungguhnya itu adalah sesembahan yang batil. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka sesembahan-sesembahan yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikun, yang mereka beribadah kepada selain Allah, mereka itu adalah nama yang mereka tetapkan sendiri. Seperti Lat, Uzza wa Manah. Ini adalah, barakallahu fikum, sesembahan yang mereka namakan sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Najm 23. Allah nyatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tiada lain kecuali itu nama-nama, sammaitumuha, yang kalian namakan oleh kalian sendiri dan bapak-bapak kalian sendiri, ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan padanya bukti, bukti yang nyata atas benarnya sesembahan tersebut. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu diketahui, kata beliau, wali hadza kanatir rusulu alaihim salatu wassalam. Oleh karena itu para rasul semuanya, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka, yakulun, mereka mengatakan, li aqwamihim, kepada kaum-kaumnya. Apa yang dikatakan oleh para rasul kepada kaumnya? Allah sebutkan, u'budullah malakum min ilahin ghairu. Inilah yang diucapkan oleh para rasul kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, maka tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dilakukan oleh orang-orang rasul, para rasul kepada kaumnya, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata dan menjelaskan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi tatkala mereka diajak untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah? Walakin, akan tetapi, abadzalikal musyrikun, orang-orang musyrikin enggan untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang benar untuk diibadai. Tidak mau. tatkala diajak untuk menjadikan Allah satu-satunya sembahan yang benar untuk diibadai. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Wattakhadhu min dunihi atau min dunillahi aliha. Bahkan mereka menjadikan dari selain Allah aliha, sesembahan. Tatkala diajak lailan wa nahara untuk beribadah kepada Allah semata, mereka itu enggan. Barakallahu fikum. Mereka mendatangkan berbagai macam syubhat-syubhat. Ya'budunahum ma'allahi, bahkan mereka beribadah bersama Allah sesembahan yang lain. Wa yantasiruna bihim, mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Wa yastaghitsun, dan mereka beristighasah. Meminta pertolongan kepada selain Allah, juga mereka yastaghitsun, mereka beristighasah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Barakallahu fikum. Ayyul mu'minun, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan. Wa qad abtalallahu ta'ala ittikhadhal musyrikin hadhihi al-alihata bi burhanain al-aqliyain, dan sungguh Allah telah membatilkan tentang pengambilan orang-orang musyrikin sesembahan-sesembahan selain Allah, tentang perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah, bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang batil dari dua sisi, dan ini bisa dilihat secara akal. Al-awalu, sisi yang pertama, annahu laisa fi hadhihi al-aliha allati itakhadhuha sa'un min khasa'isil uluhiyah wa huwa makhluqatun la takhluqu wala tajlibu naf'an li'abidiha wala tadfa'u anhum dararan wala tamliku lahum hayatan wala mautan. Yang pertama, sisi batilnya, salahnya orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan peribadatan selain Allah, kepada selain Allah, sesungguhnya laisa fi hadhil aliyah, tidak ada pada sesembahan orang-orang musyrikin yang mereka jadikan sesembahan, tidak ada padanya kekhususan-kekhususan uluhiyah sama sekali. Pada hakikatnya orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, fahiya makhluqatun, dia beribadah kepada makhluk, ya, fahiya makhluqah, beribadah kepada makhluk, la takhluqu, ya, tidak mencipta, wala tajlibu naf'an, tidak pula mendatangkan manfaat kepada orang yang beribadah kepadanya, wala tadfa'u anhum darara, tidak pula menolak madarat. Inilah sesembahan-sesembahan yang diibadai oleh orang-orang musyrikin, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula barakallahu fikum mendatangkan madarat. Mendatangkan manfaat yang enggak bisa, ya. Begitu juga barakallahu fikum mendatangkan kejelekan suatu madarat, mereka juga tidak bisa. Wala tamliku lahum hayatan wala mauta, tambah lagi mereka tidak memiliki, tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fi, juga mereka tidak memiliki sesuatu pun minas samawat, apa yang ada di langit-langit, dan juga tidak ada sekutu sedikit pun. Barakallahu fikum. Inilah keadaan peribadatan selain Allah. Pada hakikatnya dalam mereka makhluk, tidak bisa barakallahu fikum menghidupkan dan mematikan, tidak pula mendatangkan kejelekan, tidak pula mendatangkan manfaat, tidak bisa. Loh kok disembah? Inilah jeleknya, batilnya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan tentang kebatilan apa-apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Allah nyatakan wa takhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusura. Perhatikan. Wa takhadhu, dan mereka telah menjadikan min dunihi alihatan, dari selain Allah sebagai sesembahan. Mereka telah menjadikan min dunihi, dari selain Allah, alihatan, sesembahan. La yakhluquna syai'a, yang mana sesembahan tersebut ya tidak bisa mencipta apa-apa. Wa hum yukhlaqun, justru mereka itu dicipta. Wa la yamlikuna li anfusihim dharra, tidak pula ya tidak mampu mereka itu, tidak mampu li anfusihim, untuk diri-diri mereka, dharra, menolak suatu madarat. Wa la naf'a, tidak pula barakallahu fikum, mendatangkan manfaat. Inilah keadaan sesembahan selain Allah. Mereka itu makhluk. Setinggi apapun mereka agungkan, mereka besar-besarkan, pada hakikatnya mereka itu adalah makhluk. Wala yamlikuna mauta wala hayatan, mereka juga tidak mampu mematikan dan menghidupkan. Wala nusura, dan juga tidak mampu, tidak bisa apa? Membangkitkan. Intinya tidak bisa apa-apa. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesyirikan pada hakikatnya mereka adalah orang yang safih, orang yang kurang akalnya, orang yang dungu. Inilah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah di dalam ayatnya, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihi salam, tiada lain orang tersebut adalah orang yang safiha nafsah, memperbodoh dirinya. Ya. Yang membenci agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim barakallahu fikum adalah agama tauhid. Agama mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Barakallahu fikum. Inilah keadaan yang pertama. Sesembahan selain Allah, ternyata mereka tidak ada padanya kekhususan ilahiyah. Sehingga yang bisa dijadikan alasan yang benar, ya, untuk disembah. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf 191. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu, la yakhluqu syai'a, yang tidak mencipta sesuatu, wa hum yukhlaqun, justru mereka itu yukhlaqun, dicipta. Wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yungsarun, tidak pula mereka mampu memberikan pertolongan kepada diri-diri mereka. Ya. Serba tidak bisa. Barakallahu fikum. Sehingga inilah keadaan sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, sekali lagi, barang siapa yang menjadikan sesembahan selain Allah, sungguh dia orang yang safih, orang yang naqisul akal, orang yang sudah kurang akalnya, tidak beres lagi. Inilah keadaan orang-orang musyrikin. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua tentang keadaan orang-orang musyrikin. Anaha ula'il musyrikina, kanu yukiruna bi anallaha ta'ala wahdahu rabbul khaliku alladhi biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Yang kedua, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kanu, mereka itu yuqiruna bi annallaha wahdahu rabbul khaliq, mengakui, orang-orang musyrikin mengakui bahwasanya Allah satu-satunya al-khaliq, sang pencipta. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, yang di tangannya lah segala kerajaan-kerajaan Allah. Wa huwa yujir wa la yujar, dialah Allah yang melindungi dan tidak dilindungi, tidak pernah minta perlindungan. Ini diyakini oleh orang-orang musyrikin, kalau Allah itu adalah Rabbul adalah satu-satunya Rabb al-Khaliq, sang pencipta, yang di tangannya segala kerajaan-kerajaan. Dialah yang melindungi, tidak pernah minta dilindung. Ini diyakini oleh orang-orang musyrikin yang seperti ini. Berarti kalau seperti itu, kata Syekh, wa hadza yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyah. Kalau seperti itu, berarti yastalzimu, mengharuskan orang tersebut, dia harus apa? Mentauhidkan Allah bil uluhiyah, di dalam sesembahan. Dia harus apa? Menjadikan Allah satu-satunya sembahan, sebagaimana dia telah menjadikan Allah yang memiliki ar-rububiyah, yang mengatur, mencipta, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini diakui oleh orang-orang musyrikin. Allah itu yang mencipta, yang mendatangkan, yang mematikan, menghidupkan, yang mengatur rezeki. Ini semua diakui, tapi tatkala mereka diajak untuk beribadah kepada Allah semata, jangan berbuat syirik, baru mereka itu menentang. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Allah nyatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah fa anna yufakun. Wala in sa'altahum, apabila engkau tanya mereka, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan mereka adalah Allah. Bagaimana mereka itu dibalingkan? Sudah meyakini yang mencipta semua Allah, tapi kenapa di dalam beribadah menjadikan Lat, Uzza, dan Manah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Di dalam ayat lain Allah juga menyebutkan tentang keyakinannya orang-orang musyrikin di dalam surat Yunus 31-32. Allah nyatakan, kul mayyarzukukum minas sama'i wal ardi amay yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayakulunallah fakul afala tatakun. Qul, katakanlah Muhammad kepada haula'il musyrikun, kepada orang-orang yang suka berbuat syirik, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Tanya mereka. Ama yamliku sam'a wal absar, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang telah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Tanyakan kepada mereka pula, wa man yudabbirul amra, siapakah yang mengatur urusan-urusan yang ada? Wa sayaqulun, maka niscaya mereka akan mengatakan, itu semua adalah Allah Rabbul Alamin. Kalau begitu, faqul, maka katakan, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah mengakui demikian, inilah dua alasan tentang batilnya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait al-imanu bil uluhiyah. Kemudian yang keempat terkait beriman kepada Allah, arabi'u adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah? Ini harus kita perhatikan. Karena banyak yang keliru di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Ayat yaitu isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi al-sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wa sifat ala wajhil la'iki bihi, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitab Al-Quran, juga menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala wajhil laik, sesuai keagungan Allah. Ini yang namanya mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an terkait nama-nama dan sifat, juga menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ala wajhil laik bihi, sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus meninggalkan empat perkara. Yang pertama, min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubah maknanya. Ini yang pertama. Di dalam kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mentahrif. Tahrif itu artinya apa? Merubah-rubah maknanya. Yadun yang artinya tangan diartikan al-qudrah, kekuatan, kekuasaan. Ini keliru. Berarti dia telah mentahrif, merubah. Kemudian yang kedua, wala ta'til, tidak pula mentaktil. Ta'til itu menolak. Tidak boleh menolak, barakallahu fikum, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Wala takyif, tidak pula mentakyif, membagaimanakan. Ini enggak boleh juga. Ya. Ditanyakan bagaimana sih tangannya Allah, ini tidak boleh. Wala tamsil, dan tidak pula tamsil. Tamsil itu menyerupakan. Tangan Allah diserupakan dengan tangan makhluknya. Barakallahu fikum. Ini tidak boleh. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna makanu ya'malun. Walillah, hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang sangat indah. Al-husna fi ghayatil husni, nama-nama yang sangat indah. Fada'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi, dan hati-hatilah kepada orang yang suka menyimpangkan nama-nama Allah. Sayudzawna makanu ya'malu, makanu ya'malun. Niscaya mereka akan dibalas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa, dan dia Allah, as-samii'ul basir. Allah itu Maha mendengar, berarti memiliki sifat mendengar. Dan pendengaran Allah barakallahu fikum tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Al-Bashir, Allah itu Maha melihat. Tapi penglihatan makhluk atau penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya. Penglihatan makhluk barakallahu fikum sangat-sangat terbatas. Ini penglihatan makhluk sangat-sangat terbatas. Barakallahu fikum. Inilah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Dan ingat, di sana ada 4 perkara yang harus kita jauhi. Jangan sampai barakallahu fikum menjadi orang-orang yang menyimpang di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan menyebutkan 2 kelompok yang keliru, yang sesat di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan. Sungguh telah sesat fi hadzal amri, dalam urusan ini terkait dengan keimanan asma'i wa sifat, ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok yang keliru, yang sesat di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Ahaduhuma. Kelompok yang pertama. Kelompoknya siapa? Al-Mu'attilatu. Kelompok yang pertama adalah kelompok Mu'attilah, yang sesat di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Bagaimana keyakinan mereka? Alladzina angkarul asma'a wa sifati. Mereka kelompok Mu'attilah telah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Au ba'dhaha, atau dia mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini kelompok Mu'attilah, sesat. Apa kesesatannya? Mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah secara menyeluruhan, aw ba'dhaha, atau sebagiannya saja. Sebagian ditetapkan, sebagian lain diingkari. Apa alasan mereka? Kenapa mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah? Za'imin, mereka memiliki sangkaan, perkiraan, anna itsbataha lillahi yastalzimut tasbih. Kata mereka bahwasanya tatkala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, berarti yastalzimut tasbih, mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti nanti harus menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Kata mereka seperti itu. Berarti kalau kayak gitu kita ingkari saja. Berarti enggak ada nama, enggak ada sifat bagi Allah. Ini persangkaan mereka yang batil. Nanti akan dibantah oleh ulama ahli sunnah. Yaitu maknanya kata mereka, ayat tasbihullahi ta'ala bi khalqihi. Berarti nanti akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa hadza za'mu batilun. Ini jelas persangkaan yang keliru, salah. Li wujuh, dari beberapa sisi. Sisi yang menunjukkan batilnya kelompok Mu'attilah ini. Itu kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, atau mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Bantahan yang pertama tentang batilnya mereka, anahu yastalzimu lawazimu batilatun. Katana kudifi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Dia telah mengharuskan dengan keharusan yang batil, menganggap adanya pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dari sisi mana? Wadhalika anallaha ta'ala asbata li nafsihil asma. Yang demikian itu bahwasanya Allah telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat. Wa nafa an yakuna kamitslihi syai'un. Dan juga Allah di sisi lain menafikan bahwasanya di sana tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ya. Ada di sana nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tapi Allah juga menerangkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat-surat ayat yang ke-11. Ini orang Mu'atilah mengatakan kalau kita menetapkan berarti nanti yang menyamakan dengan makhluknya. Ini kan berarti menganggap apa? Ayat Al-Quran tanaqud, saling bertentangan satu sama yang lain. Maka kalau dia mengatakan demikian, berarti dia telah menganggap ayat-ayat Al-Quran itu tanaqud, saling bertentangan satu sama yang lain. Ya. Ini yang pertama, bantahan untuk mereka. Berarti kalau dia mengatakan, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan dengan makhluknya, berarti dia telah menuduh Al-Quran itu tanaqud, saling pertentangan satu sama yang lain. Kenapa? Al-Quran menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Al-Quran juga menjelaskan nama dan sifat bagi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Bantahan yang kedua, annahu la yalzimu minatifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin an yakuna mutamatsilain. Kata Syekh, sesuatu la yalzim, tidak harus ya sesuatu yang sama dari sisi nama dan sifat berarti itu harus persis mirip, tidak mesti demikian. Contohnya kata beliau, fa anta, kamu melihat, tara shakhsaini, kamu melihat ada dua orang, yanfaqani fi, ya, yang mana ya, yanfaqani fi anaqulan minhuma insanun sami'un wa basir, manusia yang masing-masing keduanya ya yang mendengar, yang melihat ya, juga berbicara. Tapi jelas beda pendengaran si A dengan pendengaran si B. Penglihatannya pun beda. Ini masih sesama makhluk. Itu aja sudah berbeda. Apalagi barakallahu fikum antara makhluk dengan Al-Khaliq. Mesti jauh berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Kalau sesama makhluk saja, makhluk sama-sama mendengar, sama-sama punya tangan, tapi beda antara tangan manusia dengan tangan hewan. Beda, padahal apa, sama-sama tangan. Sehingga batil apa yang dikatakan oleh orang Mu'atilah, keliru, yang mengatakan bahwasanya menetapkan nama dan sifat berarti menyamakan dengan Allah. Tidak. Banyak yang sama namanya tapi berbeda. Barakallahu fikum. Apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, yang keliru, yang sesat, atau ifatu thaniyatu. Kelompok yang kedua adalah al-musyabihatu. Kelompok musyabihah. Bagaimana keyakinan kelompok musyabihah ini? Keyakinan mereka itu seperti apa? Alladzina asbatul asma'a wa sifati ma'atashbihillahi ta'ala bi khalqihi za'imina ana hadha muqtada dilalatin nusus. Perhatikan, kalau kelompok musyabihah ya, kalau kelompok Mu'atilah tadi itu menolak sebagian nama-nama dan sifat atau menolak secara keseluruhan. Adapun kelompok al-musyabihatu, mereka adalah orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tapi apa? Ma'atasbih, dibarengi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menetapkan tangan, ya, tapi mereka mengatakan tangan Allah mirip dengan tangan makhluknya atau seperti tangan makhluknya. Ini kelompok musyabihah. Barakallahu fikum. Dan mereka menganggap inilah yang terkandung di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Artinya menetapkan nama, ya juga menyerupakan. Maka ucapan mereka pun, keyakinan mereka pun salah, keliru. Ya. Barakallahu fikum. Ucapan mereka itu salah, keliru. Kalau dikatakan bahwasanya barakallahu fikum, kalau menetapkan nama dan sifat berarti harus menyerupakan dengan makhluknya, ini adalah keyakinan yang keliru. Apalagi ditambahi mereka mengatakan inilah kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk menjawab mereka atau membantah mereka dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, anna musyabihatallahi ta'ala li khalqihi amrun yubtiluhul aqlu wasyar'u. Bahwasanya menyerupakan Allah dengan makhluknya perkara yang batil, yang salah. Kesalahannya jelas ditunjukkan secara akal, secara syariat. Akal saja sudah bisa mengatakan itu keliru. Belum melihat kepada dalil. Ya, itu keliru. Tadi diantaranya tidak mungkin sesuatu yang namanya sama berarti sifatnya sama. Tidak. Contohnya tadi sama-sama melihat sesama makhluk pun berbeda penglihatannya. Apalagi dengan Allah Rabbul Alamin. Bantahan yang kedua, anallaha ta'ala khatabal ibadah bima yafhamuna min haisu aslul makna. Perhatikan. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara dengan hambanya dengan suatu yang bisa mereka fahami dari sisi maknanya. Secara makna mereka bisa paham. Amal haqiqatu wa kunhuhu, adapun hakikatnya, ya. Alladhi alaihi dzalikal makna wa huwa mimastatharallahu ta'ala bi ilmihi fima yata'alaku bidzatihi wa sifatihi. Perhatikan. Jadi Allah mengajak bicara kepada hambanya dengan sesuatu yang bisa difahami dari sisi makna. Tangan. Allah itu, hamba itu tahu tangan itu maksudnya apa. Adapun terkait dengan hakikatnya, hakikat tangan Allah seperti apa, itulah perkara yang Allah tutup. Ya. Allah tidak memberitahukan kepada hambanya. Ini. Adapun secara makna, ya manusia faham, hamba itu faham tangan itu apa, ngerti. Tapi hakikatnya itulah perkara yang Allah tidak memberitahukan kepada hambanya. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tapi tidak pernah menyerupakan dengan makhluknya. Adapun bagaimana bentuknya kita serahkan kepada Allah. Adapun makna kita faham. Contohnya Allah turun ke langit dunia. Arti turun kita tahu, faham. Cuman bagaimanakah turunnya? Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah untuk membantah mereka orang-orang yang keliru di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Sehingga di sana ada dua kelompok yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama adalah Mu'attilah, yang mereka mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruhnya. Sehingga kita tidak bisa membatasi nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Karena nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, tapi dibarengi dengan tasbih, penyerupaan dengan makhluknya. Ini juga merupakan perkara yang batil. Kemudian ayat al-mu'minun rahimani wa rahimakumullah, dan beriman. Selanjutnya, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala mawasafna, dengan sesuai yang telah kami sifatkan, maka akan menghasilkan buah yang sangat banyak, yang sangat indah. Akan mendatangkan fawaid, faidah-faidah. Apa di antara faidah seorang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang telah dipaparkan oleh Syekh? Di antara buahnya yang pertama, hasil dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-ula yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khauf wala ya'budu ghairuhu. Yang pertama, tahqiqu tauhidillah, orang tersebut dia akan merealisasikan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi la yata'allaqu bighairihi. Dia tidak akan menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Dia tidak memiliki rasa harap kecuali kepada Allah. Tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Karena Allah mengingatkan, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepadaku, kepada mereka, kata Allah. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Wala ya'budu ghairuhu, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dia tidak akan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atsaniyatu, yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka akan semakin sempurna kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimihi, dan pengagungannya kepada Allah, bimuqtada asma'ihil husna wa sifatil 'ulya, terkait dengan nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, buah yang ketiga, tatkala seorang itu benar-benar beriman kepada Allah, tahqiqu ibadatihi, dia benar-benar akan merealisasikan ibadah tersebut kepada Allah. Bifi'li ma'amara bih, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wajtina bimanaha anhu, dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tatkala seorang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Orang tersebut dia benar-benar akan mewujudkan, merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk realisasinya menjalankan ibadah? Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah terkait beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Empat perkara yang harus kita imani. Yang pertama adalah mengimani wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengimani rububiyahnya Allah. Yang ketiga adalah mengimani uluhiyahnya Allah. Yang artinya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak, satu-satunya sembahan yang benar. Dan yang keempat adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjauhi empat perkara, yang pertama adalah tahrif, merubah-rubah maknanya. Yang kedua adalah ta'til, menolak. Yang ketiga adalah takyif, membagaimanakan. Dan yang keempat adalah tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.